Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih. Di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan berkaitan dengan hukum orang yang meninggal dan membawa dosa, di mana dosa tersebut mengkonsekuensikan pelakunya untuk masuk neraka. Dan yang seperti ini telah kita jelaskan tafsil atau rinciannya. Di mana ketika seorang meninggal dan telah bertobat dari dosa yang dulu pernah dia lakukan, dia melaksanakan syarat-syarat taubat sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-adillah, maka yang seperti inilah syak, dia tidak menanggung dosanya. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari dosanya, di mana dosa tersebut minal kabair, termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Namun dia belum bertobat darinya, belum rujuk darinya sampai dia meninggal. Maka dalam hal ini sebagaimana telah kita jelaskan, kita sampaikan bahwasanya akidah ahli sunnati wal jamaah terhadap mereka pelaku dosa-dosa besar yang tidak sampai pada batasan mengkafirkan mereka, mengeluarkan mereka dari batasan iman, maka dosa-dosa mereka tahta masyiatillah, pada yaumul akhir di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'adzab biqadri dzambi, apabila Allah menghendaki maka orang tersebut akan diadab sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Sampai dia bersih dari dosa-dosanya, sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah setelah itu dia dikeluarkan dari neraka, dan tempat terakhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih tetap seorang mukmin walaupun melakukan dosa. Walaupun melakukan dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, akhriju man kana fi qalbihi adna min mithqali habati khardal min iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat sesuatu yang lebih kecil daripada habba khardal, sebiji darah keimanan. Artinya, sekecil apapun iman yang ada pada seorang, ketika dia masuk neraka disebabkan dosa-dosanya, namun tidak sampai mengkafirkan dirinya, dia tetap akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dia masuk ke dalam surganya Allah. Wa in syaa'a ghafara lahu. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum bertobat dari dosanya sekalipun. Belum bertobat dari dosanya sekalipun. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni pada yaumul qiyamah, di mana seorang yang meninggal di atas kesyirikan maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa-dosa yang tidak sampai pada tingkatan syirik, tidak sampai pada batasan menjadikan seorang musyrik kafir, kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selainnya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dosa-dosa yang tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya pada yaumul qiyamah untuk orang-orang yang dikehendaki dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi dalil bagi ahli sunnati wal jamaah atas keyakinan mereka bahwasanya ahlul kabair, para pelaku dosa yang tidak sampai mereka keluar dari keimanan, pada yaumul qiyamah dosa-dosa besar mereka yang mereka belum sempat bertobat darinya, apabila Allah menghendaki maka Allah akan mengadab mereka sesuai dengan kadar dosanya. Namun apabila Allah menghendaki yang lain, Allah akan mengampuninya bahkan walaupun belum bertobat sekalipun. Walaupun belum bertobat sekali lagi. Walaupun belum bertobat sekalipun. Nah, ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Adapun seorang yang meninggal di atas dosa kesyirikan, yakni syirkul akbar, ataupun al-kufrul akbar, ataupun nifaq i'tiqadi, yang meninggal menjadi seorang musyrik, meninggal dalam keadaan dia kafir, meninggal dalam kondisi dia adalah seorang munafik, orang yang zahirnya Islam tapi menyimpan kekafiran, ketidakimanan, maka mereka pada yaumul qiyamah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kufar, wama hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan pernah sekalipun keluar dari neraka, waliyatu billah. Nah, maka ini khulasah dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Begitu pula sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, di antara dalil yang menguatkan prinsip ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan ashabul kabair, para pendosa besar yang meninggal dalam keadaan mereka belum bertobat, bahwasanya mereka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki, dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya muttafaq alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ubadah bin Shamit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi. Bayyuni ala alla tusyriku billahi syai'an wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu min baini aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'rufin faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika syai'an fa 'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu wa man asaba min dhalika syai'an ثم سطره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذب أو إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه قال فبايعته على ذلك. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbaiatlah kalian wahai para sahabat kepadaku untuk kalian tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan untuk kalian tidak mencuri Kalian tidak berzina. Kalian tidak membunuh anak-anak kalian. Dan kalian tidak melakukan kedustaan yang kalian buat-buat. Dan jangan kalian memaksiatiku dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka barang siapa yang menunaikan bai'at tersebut di antara kalian, fa'ajruhu 'alallah, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal-hal tersebut. Wa man asaba min dhalika syai'an fa 'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Namun barang siapa yang terjatuh dalam hal tersebut, dari beberapa hal tersebut, kemudian dia diiqab, dihukum di dunia, maka itu sebagai kafarahnya. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutupinya, tidak membongkar aibnya, fahuwa ilallah, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'afa anhu. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan al-afu padanya, ampunan kepadanya. Wa insya'adzabahu wa insya'aqabah. Namun apabila Allah menghendaki yang lain, maka dia akan diadab, dia akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka kata Ubadah bin Shamit, fabayatuhu ala dzalik, maka aku membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam atas hal tersebut. Maka dari di dalam hadis ini, hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, di mana di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat sebagian sahabatnya untuk tidak melakukan hal-hal terlarang secara khusus, yaitu mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuhi anak-anak, sebagaimana ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika mereka mendapati anak mereka adalah perempuan, sebagian mereka karena malu untuk memiliki anak perempuan, maka dibunuhi. Ima mereka ketika tidak tega untuk membunuh, mereka harus merawatnya dalam keadaan mereka akan mendapatkan cemoohan, celaan dari kabilahnya karena punya anak perempuan. Karena menurut orang-orang jahiliyah, yang namanya perempuan itu lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa perang, tidak bisa bekerja, makhluk yang lemah. Nah, tidak bisa diandalkan untuk memperjuangkan kabilah. Yang bisa melakukan hal-hal seperti ini menurut mereka adalah laki-laki yang punya kekuatan fisik, punya keberanian, tidak lemah, dan yang semisal. Sehingga ketika mereka mendapati anak mereka ternyata perempuan, mereka justru ima, mereka rawat, namun mereka harus mendapatkan cemoohan dari masyarakatnya. Atau waliyadzubillah dijadikan tumbal berhala, dikorbankan sebagai tumbal berhala. Atau mereka bunuh hidup-hidup. Nah, waliyadzubillah. Maka Rasulullah SAW membaiat sebagian sahabat untuk tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Wala taqtulu auladakum, dan jangan sampai kalian membunuhi anak-anak kalian. Begitu pula yang berikutnya, untuk tidak berbuat dusta. Yang berikutnya pula, untuk tidak memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setelahnya, maka barang siapa yang menunaikan baiatnya, melaksanakan baiatnya, maka dia mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang melanggar baiatnya, terjatuh di dalam sebagian dosa tadi, sebagian larangan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Ketika seorang terjatuh di dalam larangan tadi, kemudian dia mendapatkan hukumannya di iqab atas perbuatan dosanya di kehidupan dunia, dia berzina misalnya, kemudian dia dirajam, ataupun dia mencuri, kemudian dipotong tangannya, ataupun dia menuduh seorang melakukan zina tanpa ada bukti, tanpa ada bayyinah, kemudian dia dihukum, yaitu dengan al-jald, dipecut dia. Karena ini merupakan buhtan, tuduhan dusta. Maka itu semua hukuman-hukuman yang ada, kata Rasulullah SAW, ketika diterapkan pada dirinya, bahwa kafaratun lahu. Maka itu sebagai kafarah baginya. Maka hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika seorang melakukan dosa, kemudian dia mendapatkan hukumannya di kehidupan dunia, maka hukumannya adalah sebagai penggugur dosanya. Artinya pada yaumul qiyamah, dia tidak akan menanggung dosanya lagi. Dia tidak akan dihukum atas dosanya lagi. Ketika dulu misalnya dia pernah berzina, kemudian dirajam sampai meninggal, maka pada yaumul qiyamah dia tidak akan menanggung hukuman atas dosa zinanya pada yaumul qiyamah. Karena sudah dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia. Dan ini pada hakikatnya bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum had yang diterapkan di kehidupan dunia, ini mengandung hikmah sebagaimana telah kita sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya. Bahasanya di antara hikmah, penegakan hukum had, penegakan aturan-aturan Allah, hukuman bagi orang-orang yang melanggar maksiat, melanggar dan melakukan sebuah kemaksiatan yang ditentukan di dalam syariat sebagai kemaksiatan yang harus dihukum. Maka yang pertama hikmahnya itu sebagai kafarah bagi pelaku dosa tersebut. Agar orang tersebut tidak menanggung hukumannya, azabnya pada yaumul qiyamah. Wala syak, azab yaumul qiyamah, siksa pada hari kiamat jauh lebih pedih, lebih berat, lebih tersiksa daripada dia dihukum di kehidupan dunia. Kehidupan dunia ringan hukumannya dibanding adab Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Maka itu pada hakikatnya adalah bentuk rahmat dari Allah. Nah, begitu pula sebagai ar-rada', sebagai bentuk hardikan, sebagai bentuk peringatan kepada orang-orang yang terdapat di dalam kalbunya niatan-niatan jelek untuk melakukan kemaksiatan. Ketika dia melihat ternyata hukumannya berat, orang mencuri dengan kadar tertentu yang ditentukan di dalam syariat, rubuk dinar, ternyata tangannya dipotong, orang-orang yang punya kebiasaan atau punya niatan untuk mencuri, mereka tidak akan berani mengurungkan niatnya. Tidak akan berbuat jelek karena mengetahui ternyata hukumannya berat. Sehingga keamanan, stabilitas di tengah-tengah kaum muslimin itu terjaga. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Faman asama min dzalika syai'an, thumma satarahullah wa huwa ilallah." Namun barang siapa yang terjatuh di dalam dosa-dosa tadi, entah itu berzina, membunuh anak, melakukan kedustaan, mencuri, thumma satarahullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa tersebut. Tidak Allah bongkar. Tidak ada yang tahu. Bahwa ilallah, maka urusannya di kehidupan akhirat itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'afa anhu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pada yaumul qiyamah, afa anhu, maka Allah akan ampuni dia, walaupun belum bertobat. Dan ini sekali lagi juga dalil bagi ahli sunnati wal jamaah atas apa yang kita jelaskan sebelumnya. Wa insya'adzabahu. Namun apabila Allah menghendaki lain, maka Allah akan mengadabnya. Nah, maka ini diantara dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan prinsip-prinsip sunnah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pada pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas. Kemudian kita masuk pada pembahasan baru, Faqala al-musannifu rahmatullahi ta'ala alaih, warajmu haqqun ala man zana waqad uhsin idza i'tarafa aw qamat alaihi bayyinah faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad rajamat al-a'immatur rasyidun. Kata Imam Ahmad, dan hukum rajam adalah sesuatu yang hak, benar adanya, ditetapkan di dalam syariat bagi orang yang melakukan zina dalam keadaan dia telah muhsan, yakni telah melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan pada pernikahan yang sah. Maka ini disebut sebagai seorang yang muhsan. Idza i'taraf, apabila orang tadi menyampaikan pengakuannya, dia mengaku dirinya telah berzina. Aw qamat 'alaihi bayyinah, atau ditegakkan atasnya bayyinah, bukti-bukti yang ada. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah merajam. Begitu pula al-a'immah ar-rasyidun, al-khulafa ar-rasyidun, mereka pun telah melakukan yang namanya hukum rajam. Maka di dalam pembahasan ini, Al-Imamu Ahmad menjelaskan di antara prinsip yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah adalah meyakini bahwasanya hukum rajam itu memang ada di dalam syariat kita. Ditetapkan di dalam syariat kita bagi seorang pezina yang telah muhsan dengan ketentuan-ketentuannya. Baik itu ketika seorang mengaku dia pernah melakukan dosa zina, atau melalui tariqat qamat 'alaihi bayyinah, ada bukti yang ditentukan di dalam syariat, yaitu yang dimaksud bayyinah di sini 4 orang saksi laki-laki yang mereka betul-betul melihat kejadian tersebut, yakni kejadian perzinaan, masuknya timba ke sumur, ini yang dimaksud. Adapun sebatas mula masa, sebatas mohon maaf pegang-pegangan, namun tidak terjadi yang namanya timba masuk sumur, ini tidak terhitung sebagai zina yang melazimkan untuk dirajam atau dihukum dengan al-jald wa taqribu am bagi seorang yang ghairu muhsan. Dan yang dimaksud di sini al-bayyinah di sini kata para ulama adalah 4 syuhud. 4 orang saksi laki-laki yang mereka melihat kejadiannya dengan mata kepala mereka sendiri. Yani, barakallahu fikum, melihat kejadian perzinaan tersebut yang namanya timba masuk sumur. Kejadiannya betul-betul mereka lihat pada kejadian yang sama. Pada kejadian yang sama. Sehingga dari sini, syahadatnya al-mar'ah, persaksian wanita dalam hal ini tidak dipakai. Yang kedua, apabila kurang persaksiannya, yakni kurang dari 4 orang saksi, hanya 2 orang yang melihat, 3 orang yang melihat, maka tidak teranggap. Bahkan saksi yang hanya berjumlah 2 atau 3, kurang dari 4 itu, mereka akan dihukum dengan haddul qadh. Nah, begitu pula apabila terdapat 4 orang saksi, namun mereka melihat kejadian yang berbeda. Kejadian yang berbeda. Yang pertama melihat kejadiannya di tempat A, yang kedua melihat kejadiannya di tempat B, yang ketiga di tempat C, yang keempat di tempat D. Maka tidak teranggap sebagai barakallahu fikum bayyinah. Yang dimaksud bayyinah di sini betul-betul 4 orang saksi melihat satu kejadian yang sama dengan mata kepala mereka sendiri. Nah. Begitu pula dari sini kita bisa petik faedah. Lalu bagaimana dengan yang biasa orang sebut dengan CCTV, apakah itu cukup sebagai bayina? Jawaban para ulama tidak. Tidak cukup, karena bayina di sini sudah ditentukan di dalam syariat, yaitu harus 4 orang saksi yang kriterianya kita sebutkan tadi. Nah, adapun dengan tanda-tanda lain atau bukti-bukti lain, maka tidak bisa dibuktikan. Maaf. Apalagi di zaman sekarang yang namanya rekaman itu bisa dimanipulasi, diedit, segala macam. Sehingga tidak bisa menjadi bukti yang valid, yang diikrarkan di dalam syariat. Bukti atau bayyinah yang diikrarkan dalam syariat berkaitan dengan penegakan hukum bagi pezina itu 4 orang saksi yang melihat kejadian yang sama. Melihat kejadian timba masuk sumur. Nah, dan tidak ada syubhat pada mereka. Dan persaksian mereka adalah persaksian yang jelas. Persaksian yang betul-betul sorohah. Dalam kondisi ini, kata para ulama, kata para fuqaha, persaksian mereka ketika di hadapan hakim harus jelas, betul-betul melihat hal tersebut timba masuk sumur di tempat fulan, si fulan bersama si fulana di tempat ini jam sekian. Nah, disifati secara detail karena itu berkaitan dengan hukum yang berat, yaitu ketika hukumannya telah ditetapkan, maka orang yang telah muson dirajam sampai mati berkaitan dengan nyawa, sehingga tidak boleh main-main, tidak boleh ada manipulasi padanya, tidak boleh sembarangan. Nah, sehingga harus betul-betul jelas valid. Nah, di antara dalilnya adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, begitu pula Abu Dawud wa Tirmidzi, dari hadis Ibnu Umar bahwasanya dulu Ma'is radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengaku dosanya. Dia mengatakan inni zanaitu, saya telah melakukan dosa zina. Fa'arada anhu, maka Rasulullah SAW berpaling, yakni tidak menganggap persaksiannya, tidak menganggap pengakuan dari sahabat tersebut. Terus seperti itu, Ma'is menezak sampai 4 kali. Artinya, seorang yang melakukan dosa zina dan dia i'tiraf, dia melakukan pengakuan, dari sini para fuqaha menjelaskan, berarti diambil dari hadis ini, seorang yang melakukan dosa zina, kemudian dia melakukan pengakuan, harus dengan 4 kali pengakuan. Harus dengan 4 kali pengakuan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ma'iz. Ketika dia mengaku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya telah berzina. Rasul tidak menganggap. Rasul bahkan berpaling dari pengakuan tersebut. Terus seperti itu sampai 4 kali. Dan tidak langsung ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya lagi, mungkin orang ini gila. Ada syubhat padanya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, abika junun, kamu gila. Artinya, kalau seandainya seorang melakukan dosa tadi dalam keadaan dia ma'dzur, gila misalnya, maka yang seperti ini tidak dihukum rajam. Orang yang gangguan jiwa misalnya, ditetapkan dosanya orang ini gangguan jiwa, bukan orang yang normal, akalnya sehat, tapi gangguan jiwa. Maka kata para ulama diambil dari hadis ini, apabila dia ma'dzur diantaranya di junun, ada gangguan jiwa, maka tidak diterapkan padanya hukum ar-rajm, walaupun dia melakukan zina. Nah, maka kata sahabat tadi, lah, saya tidak gila. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan lagi, fahal uhsin, apakah kamu sudah muhsan, sudah menikah, sudah pernah melakukan hubungan badan, hubungan suami istri di pernikahan tersebut, sudah muhsan? Qala na'am. Maka jawab salah seorang sahabat tabi'in. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhabu bihi farjumu, bawa beliau dan rajamlah. Begitu pula terjadi pada salah seorang sahabiah Al-Ghamidiyah ketika dia mengaku kemudian dirajam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di antara dalilnya di zaman beliau alaihi salatu wasallam ada seorang Yahudi laki-laki dan perempuan melakukan zina dan keduanya mengaku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hukuman rajam. Sehingga hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya hukum ar-rajm itu ditetapkan di dalam syariat kita. Nah. Kemudian di dalam ucapan al-musannif rahimahullahu taala kata beliau, warajmu haqqun ala man zana idza uhsin, dan hukum rajam itu ditetapkan memang ada di dalam syariat kita bagi orang yang melakukan zina dalam keadaan dia telah muhsan. Maka maknanya apabila dia bukan seorang yang muhsan, dia belum pernah menikah, maka hukumnya tidak dengan ar-rajm. Tapi kata para ulama dengan yujlad mi'atan jaldah, dipecut 100 kali, wa yughorob sanah, dan diasingkan selama setahun, yakni dijauhkan dari lingkungannya yang jelek dan ditempatkan di tempat yang sekiranya bisa menjadi tempat rehabilitasinya. Untuk membersihkan atau untuk memperbaiki perilakunya. Nah, ini maksudnya. Ini yang dimaksud dengan tadrib am. Diasingkan selama setahun. Yani ditempatkan di tempat yang sekiranya itu bisa menjadi tempat rehabilitasinya. Tidak ditempatkan di tempat yang sama yang dia melakukan dosa az-zina. Karena apabila dia masih di tempat yang sama, tentunya ketika dia melihat wanita, bertemu dengan wanita yang dulunya dia pernah melakukan zina dengannya, akan, mohon maaf, bahasanya kumat lagi. Bisa kumat lagi. Kalau melihat bergabung dengan teman-temannya yang dulu mengajak zina, mengajak, mohon maaf, melakukan seks bebas, ketemu teman-teman jeleknya, maka ini akan bisa menjadikan dia kumat lagi. Tapi ketika dia ditempatkan, diasingkan selama setahun, di tempat yang jauh dari hal-hal seperti itu, di tempat yang bisa sebagai bentuk rehabilitasi orang tersebut, misalnya remaja, menginjak umur 16-17, waliyadzubillah, ternyata pernah melakukan zina. Kemudian dia mengaku dengan pengakuan yang ditentukan di dalam syariat. Sampai akhirnya dia ditetapkan hukuman, dia dipecut 100 kali. Kemudian diasingkan di tempat yang sekiranya bisa memperbaiki perilakunya. Nah. Begitu pula kata al-musannif di sini, faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'immatur rasyidun. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan rajam. Dalilnya di antaranya yang kita sebutkan tadi, pernah merajam salah seorang sahabat Ma'iz, begitu pula Ghamidiyah, bahkan merajam laki-laki dan perempuan dari kalangan Yahudi. Wal a'immah ar-rasyidun, begitu pula para khulafa ar-rasyidun, mereka juga barakallahu fikum pernah melakukan yang namanya penegakan hukum rajam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika beliau menjadi seorang khalifah, duduk di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, innallaha qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi alkitab fakana mimma unzila alaihi ayatul rajmi faqara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu fa akhsha an tala bin nasi zaman an yaqula qa'il ma najidu ar-rajma fi kitabillah fa yadhillu bi tarki fariidatan anzalah Allah wa inna ar-rajma fi kitabillahi haqqun 'ala man zana idza uhsin min ar-rijali wan nisa idza qamat al-bayyinah aw kana al-habl aw al-i'tiraf. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan ceramah di mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, telah menurunkan kepadanya kitab Al-Qur'an. Dan di antara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang berkaitan dengan hukum rajam. Namun ini telah dimansuh. Lafadznya tapi tidak dimansuh hukumnya. Karena mansuh fil Quran, sesuatu yang dimansuh di dalam Al-Quran, imma dimansuh lafzan wa hukman, lafadz dan hukumnya dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala lafadznya tapi hukumnya masih berlaku. Seperti ayat terkait dengan ayat rajam. Ataupun dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya tapi ayatnya masih dibaca. Ayatnya masih ditetapkan, masih ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini disebutkan oleh para ulama una di dalam usul fiqh. Maka ayat yang berkaitan dengan rajam ini di antara ayat-ayat yang dihapus secara lafadznya tapi hukumnya masih berlaku. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam. Begitu pula al-khulafa ar-rasyidun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam. Menunjukkan bahasanya hukum rajam bagi seorang pezina itu masih berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian kata Umar bin Khattab, qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha. Kami betul-betul baca ayat tersebut, kami menghafalnya, kami memahaminya. Artinya ayat itu betul-betul kami ketahui, memang ada. Difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu dan betul-betul turun. Para jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan rajam, kami pun melakukan rajam, artinya hukumnya masih berlaku. Kenapa Rasul atau kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah seperti ini? Ada kekhawatiran yang muncul dari beliau. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, fa akhsha an tala bin nasi zaman. Saya khawatir ketika berlalu zaman, an yaqula qa'il, ada orang yang mengatakan, ada orang yang menyebutkan, manajidu rajma fi kitabillah. Kami tidak mendapati adanya penetapan hukum rajam di dalam Al-Quran. Mana yang menjelaskan hukum rajam? Yakni menentang, begitu pula tidak setuju, tidak sepakat, dan mengingkari hukum rajam yang itu ada di dalam syariat kita dengan alasan tidak ada di dalam Al-Quran. Mana Al-Quran? Tidak ada ayatnya. Padahal tersebut tabi di dalam sunnah. Dan dulu memang ada ayat tersebut. Walaupun dimansuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lafadznya. Maka Umar menjelaskan hal ini dalam rangka sebagai takdid. Bahwasanya hukum rajam itu sabit. Itu ditetapkan di dalam syariat. Dan diterapkan sampai hari kiamat hukum ini. Kemudian kata Umar bin Khattab, fayadhillu nas bitarki fariidatan anzalallahu, sehingga orang-orang menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni untuk menegakkan hukum rajam. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun, dan yang namanya hukum rajam dalam Al-Qur'an, dalam kitabullah itu betul-betul ada. Ala man zana idza uhsin, ditetapkan kepada orang yang berzina dalam keadaan dia telah muhsan. minar rijali wan nisa, baik itu laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama. Idza qamat al bayyinah, apabila ditegakkan bayyinah padanya, ada buktinya yang telah ditentukan di dalam syariat. Au kana al hablu, atau adanya kehamilan, tiba-tiba melihat anak perempuannya hamil, berarti melakukan perzinaan. Au li'tiraf, atau orang tersebut mengaku telah melakukan az-zina. Maka pada asar Ibnu Umar atau asar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sini, beliau radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya yang namanya hukum rajam sekali lagi memang ada di dalam syariat kita. Benar-benar ayat rajam turun. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bagaimana bunyi ayatnya. Yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-fattah nakala minallah. Itu bunyi ayatnya. Itu bunyi ayat yang dihapus, dimansukh. Yang berkaitan dengan hukum rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhah idza zanaya farjumuhuma al-fattah nakala minallah. Seorang syekh, yakni orang yang sudah tua, sudah menikah, laki-laki maupun perempuan, apabila dia melakukan perzinaan, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya. Nakala minallah, sebagai bentuk adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan pada asar Ibnu Umar atau asar Umar radhiyallahu taala anhu di sini, kita juga bisa memetik faedah bagaimana kekhawatiran kekhawatiran Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu di masa depan, masa mendatang, akan munculnya orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan tidak didapatkan di dalam Al-Quran tentang masalah tersebut. Dan apabila kita memperhatikan di realita atau kejadian di sekitar kita, hal ini pun terjadi. Apa yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, baik itu berkaitan dengan masalah rajam atau masalah macalan yang berkaitan dengan mengucapkan selamat hari Natal kepada orang kafir, atau ikut merayakan perayaan-perayaan orang kafir dengan alasan toleransi, dengan alasan kebersamaan, dengan alasan persatuan, dengan alasan biasanya kita harus saling menghargai, menghormati. Kemudian di antara syubhatnya, mana dalil, mana Al-Quran, mana ayat, coba sebutkan satu ayat yang menunjukkan haramnya mengucapkan selamat hari Natal. Kalau secara lafadznya memang tidak ada. Tapi dalil-dalil yang menunjukkan keumuman hal tersebut, begitu pula hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, serta amalan salaf yang menjelaskan hal tersebut, banyak. Sehingga ini diantara syubhat. Orang-orang yang ingin melemparkan, ingin mendoktrinkan pemikiran-pemikiran sesat, terutama pemikiran sekuler, pemikiran liberal, mereka melontarkan diantaranya syubhat-syubhat seperti ini. Mana ayat yang melarang kita? Tidak ada mengatakan di dalam ayat tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Tidak ada. Coba cari satu ayat saja. Menantang seakan-akan. Nah, dan dengan ini, walhamdulillah, kita selesai dari pembahasan berkaitan dengan hukum rajam. Ini bahwasanya hukum rajam adalah sesuatu yang sabit di dalam Al-Quran, walaupun dimansuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara lafaznya, namun dari sisi penerapan hukum tetap berlaku ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu Rasulullah SAW masih melakukan rajam di masa beliau hidup. Begitu pula para khulafa ar-rasyidun, mereka melakukan rajam karena mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.